keutamaan berikutnya. Bahkan satu ayat Al-Quran itu lebih bagus dari seluruh apa yang ada di muka bumi ini. Mulai dari harta, emas, perak dan berlian, bangunan yang tinggi, seluruh ikan yang ada di lautan, seluruh harta benda yang ada di dalam bumi dan seterusnya. Sebagaimana kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Man kana yuqri'ul Qur'an fa yamru bi ayatin yaqulu lirajul khudha fa wallahi la hiya khair mimma 'ala al-ardi min syai'." Rawahu Al-Haitsami. Bahwasanya dia mengajarkan Al-Qur'an, maka sampailah pada satu ayat, maka beliau katakan kepada salah seorang, "Ambillah ayat itu. Demi Allah, sungguh dia, yakni satu ayat itu lebih bagus dari segala sesuatu yang ada di muka bumi." Hadis riwayat Al-Haisami. Berikutnya, rumah yang di dalamnya dibaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala akan terlihat oleh penduduk langit, yaitu para malaikat. Dan rumah yang tidak disebut di dalamnya ayat Allah Subhanahu wa taala ibarat rumah Yahudi dan Nasrani, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ij'alu qira'atakum wa salatakum fi buyutikum wa la taj'aluha quburan kama a'addatil yahud wan nasara buyutahum qubura wa innal baita alladhi yuqra'u fihi alquran yatara'a li ahli as-sama'i kama tatara'a an-nujum li ahli al-ardi." Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Jadikanlah bacaan dan salat kalian di rumah kalian, dan janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan, sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan rumah mereka kuburan. Sesungguhnya rumah yang dibaca dalamnya Al-Quran, maka akan terlihat oleh penduduk langit sebagaimana terlihatnya bintang oleh penduduk bumi. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Ke-12, tiga ayat yang dibaca dalam satu salat itu lebih bagus daripada tiga unta yang sangat besar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahli an yajida fihi thalatha khalifatin 'idhamin simalin?" Qulna na'am. Qala fa thalathu ayatin yuqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairun lahu min thalathi khalifatin 'idhamin simalin. Apakah salah seorang dari kalian suka jika pulang ke keluarganya dengan mendapatkan tiga unta yang besar dan gemuk? Mereka menjawab, yakni para sahabat, "Iya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiga ayat yang kalian baca dalam salatnya itu lebih bagus daripada tiga unta yang besar dan gemuk." Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian keutamaan yang ke-13, bahwa syaitan akan lari dari rumah yang dibaca dalamnya surat Al-Baqarah, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Janganlah kalian jadikan rumah kalian kuburan, karena sungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibaca surat Al-Baqarah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian keutamaan yang ke-14, dilarang kita iri dan dengki kecuali dalam dua perkara. Yang pertama terhadap pengamal Al-Quran dan orang yang selalu bersedekah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La hasada illa fi tsnatain, rajulun atahu wa huwa al-Quran fa huwa yaqumu bi ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun atahu wa huwa malan fahuwa yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahar." Tidak boleh iri dengki kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan Al-Quran kepadanya, dia membacanya baik malam maupun siang. Dan seseorang yang Allah berikan kepadanya harta benda, lalu ia sedekahkan baik malam maupun dikala siang. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Sebenarnya di sana masih banyak keutamaan Al-Quran dan pembacanya. Namun apa yang kami paparkan di atas cukup kiranya bagi kita sebagai pendorong untuk senantiasa kita belajar, menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Alhamdulillah, banyak sekali fadail Al-Quran bisa diraja kita fadail Al-Quran di Abdul Bin Qasim Salam wa fadail Al-Quran di Ibn Kathir dan banyak lainnya tentang keutamaan Al-Quran Al-Karim. Nah, sehingga dengan keutamaan-keutamaan yang ini bikin kita semangat untuk selalu belajar dan membaca serta menghafal Quran Karim. Nah, dan tentunya seorang thalib dan tidak hanya sebatas ini saja, akan tetapi sibuk pula dengan ilmu-ilmu yang lain, karena awam, orang-orang awam membutuhkan semua perkara. Bahkan seorang thalib ilmu harus mengambil bagaimana apa yang dibutuhkan oleh dirinya dan masyarakat. Selama saya pulang misalnya, tidak pernah sekalipun dari orang awam yang bertanya tentang al-munah wal-mustalah wal-rijal, akan tabi mereka bertanya tentang ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu Al-Quran dan lain sebagainya. Maka sungguhnya ilmu Al-Quran itu tujuan, ilmu fikih kadzalik wal hadith. Maka sungguh kerugian yang besar baik orang yang terus menerus sibuk dengan ilmu alah dengan melalaikan ilmu tujuan, ilmu Al-Quran wassunnah. Nah, Al-Quran wassunnah itu yang merupakan tujuan utama, dan tentunya pahala dari ilmu tujuan lebih banyak daripada ilmu alah. Walau Imam Syubah mengatakan, nah, annahu al-lughah arabiyah ba'sul ulum, bahwasanya bahasa Arab itu kapaknya ilmu yang memecahkan semua ilmu. Akan tetapi ada sebagian orang-orang yang sibuk dengan ilmu nahwu sehingga melupakan yang lain. Maka diambil, nah, dia dibutuhkan untuk dirinya dan masyarakat. Yang paling mendasar adalah ilmu akidah. Padahal banyak para kuffar yang tidak mementingkan ilmu akidah, sehingga di sana ada, nah, Ahmad Safwan ma'ruf Safwan, beliau hafal kutubus sittah. Nah, Al-Bukhari yang muslim sudah jadi air gitu. Tanya ini babnya, tanya hadisnya, sahabinya, sudah langsung dijawab. Akan tetapi sebagaimana berkata Al-Syaikh Yahya, beliau tidak menekankan masalah tauhid, sehingga di akhirnya malah tersihir seorang rafidah, sehingga rusak hafalannya. Kemudian sekarang halikul lihiyah bantal wayakul alqad wahakadha. Nah, karena ilmu akidah di sini ilmu yang sebagai dasar utama, ilmu dasar utama. Sebaik-baik ilmu akidah Al-Quranul Karim. Kullu Quran akidah atau tauhid, kama qalahu Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kadzalika qalahu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Bab ketiga, adab membaca Al-Quran. Hendaknya seorang yang baca Al-Quran memperhatikan adab-adab dalam baca kalamullah yang mulia ini sebagaimana disebutkan berikut ini. Pertama, hendaknya suci dari hadas besar atau kecil. Sebagaimana Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau sebelum menulis al-hadis berwudu kemudian sholat 2 rakaat baru kemudian menulis al-hadis. Oleh karena itulah Allah jadikan kitab beliau sangat barokah dan bermanfaat bagi kaum muslimin. Namun Imam Bukhari sendiri telah memberikan suatu bab dalam Sahih Bukhari tentang baca Al-Quran setelah hadas atau yang lainnya. Demikian pula Rasulullah SAW selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala di semua waktunya. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, kan Rasulullah SAW yadhkur Allah fi kulli ahyani. Bahasa Rasulullah SAW berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala di semua waktu. Nah, walaupun ar-rajih li an-niswah yang mereka itu haid ataupun nifas yang lainnya tidak melupakan untuk selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena di saat-saat demikian lemah, makanya biasa para sahabat untuk menghancurkan para niswah ini di waktu haid, karena waktu itu tidak melakukan salat ataupun yang lainnya. Apalagi yang memakai mazhab jumhur lain-lain yang tidak boleh membaca atau memegang mushaf. Nah, ar-rajih sebagaimana rajihkan oleh Syekh Yahya Al-Hajuri dan sebagainya, dibolehkan bagi seorang yang haid atau yang lainnya, atau yang junub, untuk membaca Al-Quran Al-Karim di umum al-adillah. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyan. Nah, kedua, hendaknya menghadap kiblat di kala membaca Al-Qur'an. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli syai'in sayyidan wa inna sayyidal majalis qibalatul qiblah." Sungguhnya dalam setiap waktu perkara itu, dalam setiap suatu perkara itu ada kemuliaan, dan sungguhnya semulia-mulia tempat duduk yang menghadap kiblat. Hadis diriwayatkan oleh hadis diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah dalam As-Sahihah. Namun tidak mengapa bila tidak menghadap ke arah kiblat. Hal itu hanya sebagai suatu keutamaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum pun pernah melakukan perjalanan dengan mengendarai kendaraan sambil melantunkan bacaan Al-Qur'an, dan tidaklah mungkin kendaraan mereka selalu dalam posisi menghadap kiblat. Sebagaimana hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu, al Bukhari Muslim, ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan safar yaqra'u al-Qur'an surah al-Fath. Sama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perjalanan. Nah, kemudian beliau membaca Al-Qur'an surah al-Fath di perjalanan. Nah, wa aidan ar-rajih di perjalanan dibolehkan kita untuk membaca Al-Quran Karim sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Al-Aziz dan lain sebagainya dari para sahabat, dari semikian juga para sahabat yang lain. Nah, sebagaimana hadis Abi Darda. Baik, walaupun Imam Malik sendiri mengatakan makruh membaca Al-Quran di perjalanan, tapi rajih dibolehkan di zahir al-hadis. Nah, ketiga, menahan bacaan ketika sedang menguap. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbul utas wa yakrahut tatauba. Fa idza atasa ahadukum wa hamidallah, kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu ay yaqula lahu yarhamukallah. Wa amma at-tasaub fa innama huwa minasyaitan. Fa idza tataaba ahadukum falyaruddahu mastata. Fa inna ahadakum idza tasaaba dhahika minhu syaitan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai bersin dan membenci menguap. Jika salah seorang di antara kalian bersin dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagi setiap orang muslim yang mendengarnya hendaknya mengatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmati kalian. Adapun menguap itu datangnya dari syaitan. Jika salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah menahannya dengan semampunya. Karena jika kalian menguat, maka syaitan mereka tertawa. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Adab yang keempat, hendaknya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Maka jika kalian hendak membaca Al-Qur'an, hendaklah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Surat An-Nahl ayat 98. Adapun lafaz dari ta'awud adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini yang kita ambil dari Al-Qur'an Karim. Saya juga ada dari As-Sunnah. A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Jadi ini disahkan oleh Imam Al-Albani. Kita mengambil dari Al-Qur'an, walaupun di sana ada sebagian yang membaifkan, untuk selamat dari itu semuanya kita ambil dari Al-Qur'an hala ahsan syaih a'udzubillahi minasyaitan rajim. Jadi bagi yang mensahihkan hadis yang sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Albani tidak jadi masalah. Tapi lafdal sekali lagi di zahir Al-Qur'an a'udzubillahi minasyaitan rajim. Adab yang kelima, tidak boleh meniru seperti suara perempuan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihina minar rijal bin nisa wal mutashabbihati minan nisa'i bir rijal. Dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu beliau berkata, radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, Rasulullah telah mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Telah berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari jilid ke-10 pada halaman 388, celaan tasyabbuh dengan perkataan dan gaya berjalan itu khusus bagi yang sengaja. Adapun yang memang diciptakan seperti itu, maka diperintahkan agar senantiasa berusaha untuk merubahnya. Banyak hadis-hadis yang melarang kita untuk tasyabbuh. Hadis Abu Hurairah misalnya, la'ana Rasulullah SAW ar-rajul yalbas libsat al-mar'ah wal-mar'ah talbas libsat al-rajul. Rasulullah SAW la'ana laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab Riyadhus Shalihin, bahwasanya ini secara umum baik di rumah ataupun di luar rumah. Nah, tidak boleh bagi laki-laki memakai pakaian perempuan, dan sebagian juga perempuan tidak boleh memakai pakaian laki-laki walaupun di dalam rumah. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau tidak mau memakai sandal Rasulullah SAW. Adapun gincu atau lipstick, Syekh mungkin mengharamkan. Nah, maka bagi salafiyin, jangan sampai menginginkan kepada istri-istrinya untuk berdandan, akan tapi dandan yang apa menyerupai orang-orang kufar. Nah, memakai pakaian kufar seperti di atas rukbah atau lutut, atau memakai atau memotong rambutnya seperti pakaian seperti rambutnya orang kufar. Nah, mungkin juga hinju atau yang lainnya. Ini secara umum baik di rumah atau di luar rumah tidak boleh. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma rawahu Imam Ahmad bin Musnadih, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang tashabbuh dengan satu kaum, maka dia termasuk lawan mereka. Nah, sekali lagi, seorang salafiyin, seorang salafi, orang dari kalangan salafiyin, jangan sampai memerintahkan kepada istrinya untuk berdandan dengan dandan-dandan orang-orang kufar. Nah, walaupun di rumahnya, karena adillah مقدمة على ماذا؟ الرأي. Nah, ada sebagian yang berkembang sekarang bahwasanya bagaimana hukumnya kalau suami minta untuk memakai lipstick ataupun kinju dan sebagainya, tidak wajib taat yang demikian karena melarang, akan apa, berlawanan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adab yang keenam, tidak memutus bacaan Al-Qur'an kecuali karena suatu yang darurat seperti menjawab salam. Ketujuh, berusaha memperbagus suara sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yatahanna bil Qur'an." Bukan jalan kami siapa yang tidak melakukan Al-Qur'an. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Banyak segala di sana, banyak dalil-dalil yang menunjukkan tentang perintah untuk membaguskan suara. Nah, sebagaimana hadis Musa Al-Ashari radhiyallahu anhu wal Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqad utita isma'a min manzamir ali Daud ayran zinu Qur'ana bi aswatikum." Nah, dan hadis yang lain, ma'adhan Allah li syai'in ayran nabi hasan as-sawt yazhar bi Qur'an yaj'al bi Qur'an. Nah, dari sini menunjukkan bahwasanya disunahkan untuk memperbagus bacaan. Kalau tidak bagus bacaannya atau suaranya, diupayakan untuk bagus. Nah, kemudian Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan, "Lau ra'atani wa ana astami' ikra'ati qala lau araftu la habbartu laka tahdira." Bagaimana ya Musa, kalau seandainya kamu mendengar tahu bahwasanya saya mendengar bacaan kamu, seandainya saya tahu, maka suruh saya akan bikin terbagus. Saya terbagus dengan suara saya. Dan ini bukan ria, karena memberikan kesenangan kepada Rasulullah SAW termasuk ibadah. Enggak juga ini perintah untuk memperbagus bacaan. Enggak sebagaimana orang-orang yang mengatakan bahwasanya kalau membagusan suara ini ria. Nah, man taraka sunnah li ajrin nas fahuwa abra'i. Kalau dia itu meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala karena manusia, bahwasanya dia itu adalah merai, orang riya sebenarnya. Nah, maka dari sini kita berusaha untuk memperbagus suara dan lebih punya pengaruh. Suara yang bagus sangat berpengaruh. Ada pun kasus-kasus yang beredar misalnya. Nah, misalnya beredar orang awam, yang terpenting itu suaranya bagus. Walaupun bacaannya tidak bagus. Dari sana banyak qurra yang dari segi tajwidnya jauh lebih bagus. Tidak menyebar. Nah, orang awam hanya sekedar penting suara bagus. Itu aja. Nah. Baik. Adab yang ke-8. Membaca dalam keadaan khusyuk dan berusaha memahami Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Afala yatadabbaruna Al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Kalau sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentunya mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Surat An-Nisa ayat 82. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan barokah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Surat Shad ayat 29. Kesembilan, hendaknya bersih baju dan badan serta mengenakan siwak sebelum membaca, karena malaikat itu meletakkan mulutnya ke mulut pembaca Al-Quran. Nah, ini ada di Sahihah Syekh Al-Albani. Amarna bisiwak innal abda idza qama. Kita diperintahkan untuk siwak karena seorang hamba kalau berdiri, nah, sholli atahul malak, datang malaikat, faqama khalfah, kemudian berdiri di belakang orang salat tadi. Yastaq al-Qur'an wa yadnu, kemudian malaikat tadi mendengar bacaan Al-Qur'an dan mendekat. Nah, fala yazal yastabi wa yadnu hatta yadhafahu ala fi. Terus apa mendengar dan mendekat sampai meletakkan mulut malaikat kepada mulut pembacanya. Nah, wa anil malaikah tatata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Malaikah itu tersakiti sebagaimana tersakitinya Banu Adam. Lebih jelek lagi, seorang qari yang baca sambil merokok, sambil makan kop, dan lain sebagainya, sangat jelek. Karena apa? Malaikah akan tersakiti. Innal malaikah ta'adza mimma yata'adza minhu Banu Adam. Malaikah yadhafahu ala fihi. Berikutnya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat siksa dan meminta karunia-Nya ketika ada ayat-ayat rahmat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Hudzaifah qala, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzaata lailah, faftadaha al-Baqara, faqultu yarka'u 'inda al-mi'ah, thumma madha, faqultu yusalli biha fi raka'ah, famadha faqultu yarka'u biha, thumma iftataha an-nisaa" فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعود تعود. Dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Beliau mulai dengan surat Al-Baqarah. Saya berkata dalam hati, rukuk pada ayat 100. Kemudian berlalu. Saya berkata dalam hati, rukuk dengannya. Kemudian beliau meneruskan dengan baca surat An-Nisa, kemudian Ali Imran. Beliau baca dengan pelan. Kalau lewat suatu ayat di dalamnya ada tasbih, beliau bertasbih. Jika ada ayat permintaan, beliau meminta, dan jika ada ayat perlindungan, beliau berlindung. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Kemudian terjadi selisihan apakah hadis ini mansukh atau tidak. Syekh Utsaimin mengatakan hadis mansukh karena sudah berurutan. Jadi setelah Al-Baqarah, Ali Imran, baru An-Nisa. Syekh mengatakan ini bukan mansukh. Nah, dibolehkan bagi kita selesai membaca surah Al-Baqarah, kemudian langsung membaca An-Nisa, kemudian balik lagi surah Ali Imran. Wahakala. Jadi hadis ini bukan mansukh. Oleh pendapat Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri. Nah, wa idza insyaallah hala. Nah, insyaallah hala rajih. Nah. Bab keempat, rukun tilawah. Apa rukun bacaan? Apa syaratnya? Tawasilah. Pertama sesuai rasm Utsmani. Kedua bersambung sanad, ketiga sesuai bahasa Arab. Al-Qur'anul Karim sampai kepada kita dengan jalan talaqqi, yakni berguru yang terus bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, siapa saja yang ingin belajar tajwid, maka ia harus berguru secara langsung terhadap para ulama yang ahli dalam bidang ini dan tidak menyandarkan terhadap buku atau kaset semata. Walaupun buku dan kaset juga membantu seseorang dalam memahami, namun tidak secara sepenuhnya seperti sebagaimana cara pengucapan ismam, ar-raum, atau imalah. Nah, ismam misalnya, kita tidak bisa mendengarkan di kaset. Yang dibutuhkan praktek satu-satu. La ta'manna nasta'in. Nah, ar-raum nasta'in dan imalah majriha kubra sughra majraha wadduhi wadduha wadduha. Nah, ini semuanya dibutuhkan berguru secara langsung. Nah, wa ayatul ar-raum tadi sudah saya sebutkan. La ta'manna Ini semuanya kalau mendengar kaset tidak ada perbedaan antara la ta'manna dengan la ta'manna, hampir sama. Nah, gak dibutuhkan secara langsung. Bagi yang punya istri nanti diajarkan ke istrinya. Maka yang suami usahakan betul-betul bisa isma. Kalau gak bisa ajarkan istrinya dia salah, nah, repot. Ya, nah. Usahakan betul bisa masalah isma nanti. Bacaan Al-Quran yang benar itu ada tiga rukun utama. Yang pertama, harus sesuai dengan rasam Utsmani, yakni tulisan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Seperti qala rabbihkum bil haqq wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Kalimat qala ditulis qul sebagaimana mushaf yang diterbitkan Saudi Arabia. Karena di sana ada dua qiraah. Yang pertama qala adalah bacaan Hafs dari Asim. Yang kedua qul adalah bacaan jumhur qurra. Nah, kalau ini ditulis dengan tulisan qala sebagaimana mushaf Indonesia, maka telah menghancurkan qiraah-qiraah yang lainnya. Nah, tidak mungkin kalau kita tulis dengan qala, qa setelahnya alif baru lam. Bisa enggak dibaca qul? Bisa benda? Tidak bisa. Tidak bisa kita baca. Nah, kita hilangkan harakatnya misalnya. Kita hilangkan harakatnya dari fathahnya di situ. Tidak akan mungkin kita baca. Kita bisa baca dengan kun, karena ada alifnya di situ. Padahal, nah, pola hanya satu riwayat di situ. Kira Hafs an Asim. Sedangkan yang 19, nah, kira Hamzah dari dua jalur, nah. Khalas sama Khalaf wa Ibn Amir dari Jan Hisham Ibn Zakwa wa Abi Amr al-Basri dari Kera'ah As-Susi wa Duri wa Kera'ah Nafi dari Qalun Warsh dan lain sebagainya. Nah, semua yang baca dengan kul. Makanya ini Mus'haf Utsman ditulis nam bentuk tidak ada alifnya setelahnya kecuali hanya alif kecil. Pertanda di sana ada kera'ah-kera'ah yang lain. Nah, ada kera'ah-kera'ah yang lain. Rukun yang kedua, harus bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perkataan Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Al-qira'ah sunnatun muttaba'atun. Bahwasanya bacaan Al-Qur'an itu adalah sunnah yang harus diikuti. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci kepada sunnahku, maka bukanlah dari jalanku. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Padahal para sahabat mereka adalah orang-orang yang mahir dalam lugha Arabiyah. Mahir dalam lugha Arabiyah, agar tapi masih diperintahkan untuk belajar Al-Qur'an Karim. Sebagaimana hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, rawahu Bukhari dan Muslim. Al-Quran min Arba'ah min Abdullah al-Mas'ud. Naam, wa Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'b, Salim Mawla Hudzaifah. Para sahabat yang mereka betul-betul fasih dalam lugha Arabiyah. Fasih dalam lugha Arabiyah. Masih diperintahkan untuk mengambil qira'ah-qira'ah dari empat sahabi ini. Abdullah bin Mas'ud. Naam, wa Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'b, wa Salim Mawla Hudzaifah. Apalagi kita yang jauh dari lugha Arabiyah, yang bahasa kita jelas, nah banyak persisian dengan bahasa Arab. Nah, apalagi juga orang-orang dari Amerika ataupun yang dari Inggris. Nah, kalau tidak belajar, tidak akan bisa membedakan huruf satu dengan yang lain. Nah, rukun ketiga, harus sesuai dengan bahasa Arab, seperti buyut dibaca biyut, tak kasrah, atau kata sirat dibaca sirat dengan menggunakan sin atau ziratok antara shad dan zai. Nah, biyut misalnya qira'ah, nah qalun qira'ah qalun misalnya, wadan sirata qira'ah, nah Ibn Kathir ziratok Ziraba ihdinas ziratal mustaqim ziratal ladina an'amta 'alaihim. Nah, ini qira'ah Hamzah. Nah, qira'ah Hamzah pakai sin. Siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alaihim. Nah, ini semuanya qira'ah mutawatirah dan tidak ada yang menjadi kecuali orang-orang jahil yang tidak tahu nam qira'ah. Nah, bab kelima, tertib bacaan. Cara membaca Al-Quran itu ada urutan atau tertibnya, yaitu ada tiga macam. Yang pertama at-tartil, yakni membaca Al-Quran dengan pelan dan tenang dan memahami hukum tajwid yang benar, yang benar, memanjangkan bacaan panjang, mengucapkan dengung dan sebagainya. Dan ini adalah sebagus-bagusnya bacaan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wartilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Surat Al-Muzammil ayat keempat. Nah, tartil ini bacaannya agak pelan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sebagian lagi menambah dengan at-tahqiq di bawah nanti. At-tahqiq jadi kala atau di waktu proses belajar mengajar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Proses belajar mengajar lebih pelan. Tartil cepat sedikit. Nah, kedua at-tadwir, yaitu bacaan antara cepat dan lambat dengan menjaga hukum tajwid. Ketik. Nah, ini lebih cepat lagi daripada tartil. Lebih cepat lagi. Nah, baik. Ketiga al-hadr, yaitu bacaan dengan cepat namun harus tetap menjaga hukum tajwid, baik bacaan dengung, ikhfa dan sebagainya. Di sana ada ulama yang menambah keempat dengan tahqiq, yaitu bacaan yang sangat pelan terutama dalam proses belajar mengajar. Nah, kemudian al-hadr sendiri tetap diupayakan untuk mengambil hukum-hukum tajwid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Terus. Nah, tetap jangan sampai ditinggalkan ahkam tajwid. Nah, adapun mad silah tawilah awmat mala jaiz al-mufasil, ada persisian di sana, ada persisian. Namun yang kita ambil untuk sekarang ini dari jalur syatibiyah yang dibaca dengan 4 ataupun 5 harakat. Di sana ada jalur taibah al-nasr ataupun jalur al-fail atau jalur al-ladra'an dan lain sebagainya yang dibolehkan untuk membaca sekitar 2 harakat. Nah, namun ini semuanya sesuai. Kalau kita baca harakat dalam majaz al-mufasil atau masilah tawilah terus menerus 2. Nah, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Nah, harus begitu, tidak boleh kita yang pertama kita ambil 2 rakaat, yang kedua kita baca 4. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. harus sesuai, tidak mau dua, dua terus. Nah, tidak boleh takhlid al-qira'ah. Nah. Soal tanyakan betul-betul insya'Allah. Soal.